بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وفي الوقت نفسه يقولون عن دلالات القرآن إنها ظنيةٌ. Dan pada waktu yang sama, mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan tentang penunjukan Al-Quran bahwa ia sekedar sangkaan belaka. Waqad kana Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yaktubu kulla shay'in yasma'uhu min ar-rasul alaihi salatu wassalamu. Padahal sungguh dahulu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma menulis segala sesuatu yang beliau dengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Fatakallama, ya'ni zajarahu ba'du Quraishin. Maka takallama, berbicara, yaitu sebagian orang-orang Quraisy memperingatkan Abdullah bin Amr ibn al-As. Qalu, mereka mengatakan, anta taktubu an Rasulillahi wa huwa basharun. Engkau menulis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ia adalah manusia biasa. Yatakallamu fi halir ridha wal ghadabi. Ia berbicara baik dalam keadaan ridha maupun marah. فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ بِهَذَا الْكَلَامِ. Maka Abdullah bin Amr ibn al-As mengkhabarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam ucapan ini. فَقَالَ لَهُ, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, uktub, tulislah. Fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Ta'ala, tidaklah keluar darinya, yaitu dari lisan beliau alaihi salatu wassalam, melainkan kebenaran. La yantiqu illa bilhaqqi alaihi salatu wassalamu fi halir ridha wa fi halil ghadabi alaihi salatu wassalamu. Tidaklah Rasul alaihi salatu wassalam mengucapkan melainkan kebenaran, baik dalam keadaan ridha maupun dalam keadaan marah. La yantiqu bil batili. Beliau alaihi salatu wassalam tidak mengucapkan kebatilan. Fa innallaha qad 'asamahu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi beliau dari kesalahan. Khasatan fi umurit tashri'i, umuril wahyi wa tablighi. Terkhusus di dalam perkara-perkara pensyariatan, perkara-perkara wahyu dan penyampaian risalah. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala 'asamahu alaihi salatu wassalamu. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala melindungi beliau alaihi salatu wassalam dari kesalahan. Asyahidu, intinya adalah anna sunnata hiya wal qur'anu min mishkatin wahidatin. Bahwasanya sunnah dan Al-Qur'an berasal dari sumber yang sama. Yuhtajju bil jami'i fil usuli wal furu'i. Masing-masing bisa dijadikan dalil. Seluruhnya bisa dijadikan dalil, baik di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah maupun perkara-perkara yang berkaitan dengan selain akidah. Fil aqaidi wa fil ghaibiyati jami'an. Baik dalam perkara akidah, perkara-perkara ghaib seluruhnya. Wa fi umuri tashri'i wa fi kulli syai'in. Dan dalam perkara-perkara pensyariatan dan dalam segala sesuatu. Jamban ila jambin. Keduanya, Al-Quran dan Sunnah berdampingan. In wujida fil mas'alati nassun minal Qur'an ihtijja bihi. Apabila didapati dalam sebuah permasalahan sebuah dalil dari Al-Quran, maka bisa berdalil dengannya. Wa in wujida nassun fi sunnati ihtijja bihi. Dan apabila didapati dalil di dalam as-sunnah, maka bisa pula dijadikan sebagai dalil. Fi qadayal usuli wa fi qadayal furu'i. Baik dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah maupun dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan selain akidah. Idza sabata an Rasulillah alaihi salatu wassalamu ayyu nassin fa innahu yajibul imanu bihi wa tasdiquhu wa tadbiquhu amaliyan fil amaliyati wa i'tiqadan fil aqaidi. Apabila sahih dari Rasulullah alaihi salatu wassalam dalil apapun maka sungguh wajib mengimaninya, membenarkannya, dan menerapkannya, baik dengan mengamalkannya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan maupun dengan meyakininya dalam perkara-perkara akidah. وَمَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَائِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْهَا أَحَادٌ وَمِنْهَا مُتَوَاتِرَاتٌ والمتواترات تفيد القطع والآحاد تفيد الظن هذا من وحي الشيطان لا من وحي الرحمن. Dan apa yang dikatakan oleh ahlul bid'ah dan para pengikut hawa nafsu dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah Rafidah, dan orang-orang Asy'ariyah, bahwa di antara khobar-khobar, di antaranya ada yang ahad, yaitu datang dari sedikit jalan periwayatan, dan di antaranya ada yang mutawatir yang datang dari sekian banyak jalan periwayatan. Dalil-dalil yang mutawatir memberikan faedah keyakinan, sedangkan dalil-dalil yang ahad memberikan faedah sangkaan belaka. Ucapan ini berasal dari bisikan syaitan, bukan berasal dari wahyu ar-Rahman. Wahyu ar-Rahmani yafridu alaina an nusaddiqa hadar rasula wa nuti'ahu nusaddiqa akhbarahu wa nu'mina biha. Wahyu ar-Rahman mewajibkan kepada kita untuk membenarkan Rasul ini, mentaatinya, membenarkan khobar-khobarnya, dan mengimani khobar-khobar tersebut. Wa nadinallaha tabaraka wa ta'ala biha wa nuti'ahu fi awamirihi wa nawahihi alaihi salatu wassalamu. Dan kita beragama kepada Allah dengan khabar-khabar tersebut, dan kita mentaati Rasul alaihi salatu wassalam dalam perintah-perintahnya dan larangan-larangannya alaihi salatu wassalamu. La farqa baina ma yaquluhu ar-rasulu wa baina ma yuballighuhu min al-qur'ani alaihi salatu wassalamu. Tidak ada perbedaan antara apa yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dengan apa yang beliau sampaikan dari Al-Quran alaihi salatu wassalam. Fa inna dhalika kullahu wahyun minallahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya itu semua, yaitu Al-Quran maupun Sunnah, sama-sama wahyu dari Allah Azza wa Jalla, khasatan fima yata'allaku bil'aqaidi wal-ghaibiyati, terkhusus dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan perkara-perkara ghaib. Fa innaha laysat min majalatil ijtihadi, karena sesungguhnya perkara-perkara akidah dan perkara-perkara ghaib bukan termasuk tempat-tempat yang boleh berijtihad padanya. Hatta ala qawli man yaqulu anna ar-rasula yajtahidu fi ba'dil umuri, bahkan berdasarkan pendapat orang yang mengatakan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam berijtihad dalam sebagian perkara. Lakinil umurul ghaibiyatu laisa daurur rasuli fiha, laisa daurur rasuli fiha illa talaqqiya anillahi wa tablighu dhalika alaihi salatu wassalamu. Akan tetapi perkara-perkara ghaib bukanlah peran Rasul alaihi salatu wassalam padanya, melainkan mengambil dari Allah Ta'ala dan menyampaikannya alaihi salatu wassalam. Wallahu yaqulu وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apapun yang Rasul datangkan kepada kalian ambillah, dan apapun yang Rasul larang kalian darinya tinggalkanlah. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim, dan telah kami turunkan kepadamu az-zikra, yaitu Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, barang siapa mentaati rasul maka sungguh ia telah mentaati Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulah fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada, dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia akan mendapatkan neraka Jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Fata'atul Rasuli hiya ta'atullahi azza wa jalla, maka ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tasdiqu Rasulillahi huwa tasdiqun lillahi, dan membenarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan pembenaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa takdzibur rasuli takdzibun lillahi, dan mendustakan Rasul alaihi salatu wassalam berarti mendustakan Allah Azza wa Jalla. li'annahu muballighun 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah orang yang menyampaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah beliau Rasul alaihi salatu wassalam berbicara dari hawa nafsu beliau. Kama zakkahu rabbuhu alaihi salatu wassalamu, sebagaimana Rabbnya alaihi salatu wassalam memuji beliau. Wa kama amara bitasdiqihi wa ta'atihi alaihi salatu wassalamu, dan sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk membenarkan beliau alaihi salatu wassalam dan mentaati beliau alaihi salatu wassalam. Fa idza thabata al hadithu 'anil nabiyyi alaihi salatu wassalamu khassatan idza talaqathu al ummatu tasdiqan bihi wa 'amalan bimujabihi fama 'alal mar'il muslimi illa al-istislamu lillahi thumma li rasulihi. Maka apabila sahih hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, terkhusus apabila umat ini mengambil hadis tersebut dengan pembenaran terhadapnya dan mengamalkan konsekuensinya, maka tidaklah kewajiban seorang muslim melainkan berserah diri kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya. Walinqiyadu lillahi thumma li rasulihi, dan tunduk kepada Allah kemudian kepada Rasulnya. Watta'atu lillahi wa rasulihi, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wattasdiqu lillahi wa rasulihi, dan membenarkan Allah dan Rasulnya. Sawa'un ta'allaqa bil qadari au ta'allaqa bi'adzabil qabri au ta'allaqa bisyafa'ati wa ikhrajil muwahhidina minan nari. Sama saja apakah hadis tersebut berkaitan dengan takdir atau berkaitan dengan siksa kubur atau berkaitan dengan syafaat dan dikeluarkannya ahlu tauhid dari neraka. Yu'adzibuhumullahu finnari biqadri ma yasha'u wa biqadri ma yastahiquna. Allah Azza wa Jalla menyiksa mereka di dalam neraka selama yang Allah kehendaki dan sesuai dengan apa yang mereka berhak mendapatkannya. Thumma ba'da dhalika ya'zanullahu lil'anbiya'i bisyafa'ati wa'ala ra'sihim Muhammadun alaihi salatu wassalamu. Kemudian setelahnya Allah Ta'ala mengizinkan kepada para nabi untuk memberikan syafaat dan yang terdepan di antara mereka adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu. Thumma lil malaikati, thumma lil mu'minina. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengizinkan para malaikat untuk memberikan syafaat. Kemudian Allah mengizinkan orang-orang yang beriman untuk memberikan syafaat pula. Thumma ta'ti fil akhiri rahmatu arhamir rahimina. Kemudian datang di waktu yang terakhir rahmah yang paling maha penyayang, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fayukhriju unasan minan nari lam ya'malu khairan qattu bimannihi wa fadlihi subhanahu wa ta'ala li'annahum indahum tauhidun. Lalu Allah Azza wa Jalla mengeluarkan sekelompok manusia dari neraka yang mereka tidak pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Dengan karunia-Nya dan keutamaan-Nya subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya mereka, pada mereka terdapat tauhid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.